bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu lebih kuat. Naam, wallahu taala alam. Ya. Dalam masalah ini yang jelas itu pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini.